Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah belajar tentang nahi, definisinya, ta'rifnya dan ta'liq yang telah lewat, yaitu diluruskan tentang persyaratan qaul, ya, diganti dengan istibaa' tark. Sama di sana pada definisi amr, kata qaul juga diganti, ya, karena ternyata al-isyarah, na'am, itu juga bermakna amr dan nahi. Kita abad juga begitu, jika memang menunjukkan maknanya. Nah, sesuai dengan dalil yang datang, menunjukkan hal itu. Kemudian, sifat an-nahi, sifatnya khusus, yaitu mudhari' makrun bila nahiyah. Tetapi, kita pelajari pula bahwa, bisa saja, talabul kaf, ya, itu dicapai, didapatkan, dihasilkan dengan selain sifat itu. Nah, apabila disifati dengan at-tahrim, al-hadr, al-kuf, dan semisalnya, kemudian kita juga sudah masuk ke ma'a taqtadi sifatul nahi, indal itlaq, taqtadi tahrim al-mahi'an, wahada huwa sawab. Jadi, jika dimutlakkan, jika bersifat mutlak larangan itu, pada asalnya menunjukkan haram, dan menunjukkan fasad. Tayyib. Nah, sekarang terkait dengan masalah fasad. Hada wa qa'idul madhab. Nah, man yakra. Qala fadilatul syekh Muhammad Saleh bin al-Utsaimin. Hada wa qa'idatul madhabi fil manhi anhu. Hal yakunu batiran au sahihan ma'at tahrimi kama yali. Tayyib. Ini keterangan. Naam. yang telah lewat. Kemudian. Dan kaidah al-madhab, ya, dan kaidah al-madhab fil manhi'an, kaidah madhab, yani madhab Hanabilah, madhab Hanbali maksudnya, dalam hal al-manhi'an, dalam hal larangan, na'am, apa yang dilarang, hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim, apakah perkara yang dilarang itu jika tetap dikerjakan, apakah dianggap batal amalan itu atau dianggap sah mat tahrim, ya, bersama vonis bahwa itu adalah haram. Artinya jelas itu dianggap dosa melakukan sesuatu yang haram, tapi apakah batal amalan itu atau tetap sah karena yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kaidah madhab Hanbali kama yali. Tayyib. Al-awwalu an yakuna al-ula yani al-qa'idatul ula. Tayyib. Al-ula an yakuna an-nahyu a'idan ila dhatil manhi anhu aw syartihi fayakunu batilan. Ats-tsaniyah. Tayyib, yang pertama, larangan itu kembali berujung kepada zat al-manhi'an, ya, kepada zat yang terlarang. Nah, kepada zat yang terlarang, yakni larangan itu kembali kepada zat, yakni kepada perkara yang dilarang itu sendiri, bukan karena faktor luar. Yakni memang masalahnya kembali kepada yang dilarang itu sendiri. Bidzatihi bi'ainih. Nah, tayyib. Atau yang kedua, kembali kepada persyaratan. Ya, kembali kepada persyaratan. Yakni perkara yang dilarang itu dilarang karena perkara yang dilarang itu merupakan syarat. Tadi a'idan ila dhatil mani'an, artinya larang itu kembali kepada perkaranya itu sendiri memang terlarang, bukan karena faktor lain. Nah, adapun ini dikarenakan perkara yang terlarang itu syarat. Nah, syarat dari amalan. Nah, fayakunu batilan, maka, ya, berarti jika tetap dilanggar maka batal. Nah, karena yang namanya syarat, ya, penentu sahnya amalan. Baik. Nanti akan datang contohnya. Yang kedua, asalnya ayakun al-manhiu a'idatan a'idan ila amrin kharijin la yata'allaku bidhatin manhi anhu wala syartihi wa yakunu batilan. Fala yakunu batilan. Yang kedua, larangan itu kembali a'idan ila amrin kharijin. Nah itu, kembali kepada perkara luar. Jadi faktor luar. La yata'allaku bidhatil manhi. Nah, tidak ada kaitannya dengan perkara yang dilarang itu sendiri, ya, secara tersendiri kepada zatnya, ya, tidak kepada perkara yang sendiri, tetapi perkara luar yang menyebabkan terlarang. Nah, tinjauannya karena faktor luar. Wala syarti, dan juga tidak kembali kepada syarat dari amalan itu. Fala yakunu batilan, maka tidak difonis batal, artinya tetap sah. Misal al-aidi ila zati al-manhi anhu fil ibadati an-nahyu an sawmi yawm al-aidain al-aidain tayyib ay wa misal al-aidi ila zati al-manhi anhu fil ibadati an-nahyu an sawmi yawm al-aidain tayyib. Contoh yang kembali kepada zat al-manhi an, kembali kepada perkara itu sendiri, ya, dalam hal ibadah. An-nahy an shaumi yaumil idain, larangan berpuasa di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa sebabnya diharamkan berpuasa di hari Id? Apakah ada faktor lain selain Idnya itu sendiri? Jawabannya tidak. Larangannya, pengharamannya karena Id itu sendiri, kan itu hari Id, namanya hari Id, bukan waktu untuk berpuasa. Nah, jika ada yang berpuasa di hari Id, di samping dia berdosa, dan melakukan sesuatu yang haram, juga sia-sia, tidak sah. Nah, misalul Aid, wa misalul Aid ila zatihi fil mu'amalati, annahyu anil bai'i ba'da nida'il jum'ati as-sa'ni mimman talzamhu al-jum'atu. Mimman talzamhu al-jum'ata. Al-jum'atu. Mimman talzamhu. Mimman talzamhu al-jum'atu. Nah. Contoh yang kembali ke perkara itu sendiri, ya, dalam hal mu'amalah. Larangan transaksi jual beli setelah adzan yang kedua, yaitu adzan kedua pada zaman Utsman, yakni adzan ketiga, yaitu adzan pertama pada masa Nabi Asy'ab, yakni adzan cuma satu di masa Utsman, dua adzan, yakni intinya adzan ketika khatib naik mimbar yang sudah lewat berkali-kali pembahasan ini, mimman talzamul jumu'ah, transaksi itu dilakukan dari orang yang terkena kewajiban menghadiri jumat. Nah, karena ketika adzan tersebut dikumandangkan, artinya khatib sudah naik mimbar, na'am Jum'atan dimulai dengan khutbah dan itu wajib dihadiri, ya, sampai sholat. Nah, larangan tersebut, ya, kembalinya kepada mu'amalah itu sendiri. Artinya mu'amalah itu sendiri yang terlarang di waktu itu. Nah, mu'amalah itu sendiri terlarang di waktu itu, bukan karena unsur lain. Sayyid, jadinya batal. Transaksi itu batal, jual belinya batal, tidak sah. Nah, misalul a'id. Wa misalul a'idi ila syartihi fil ibadati. An-nahyu an labasir rajuli sawbal hariri. Fasatrul aurati syartun lisihati salati. Faidha satraha bisawbin manhi anhu. Lam tasih as-salatu li'audin nahyi ila syartiha. Tayyib. Contoh yang kembali ke syarat pada ibadah. Larangan an-nahyu an lubsi. Ya. Antara kata mana ni kan? Labs? Khata. Lubs. Nah. bedakan antara lubusun dan labs. Lubusun artinya memakai. Labs artinya iltibas. Terjadi labs, kesamaran. Nah, dari kata talbis, mulabbis, itu labs. Ayyik. Jadi ini lubus ya. Terkait yang mengenakan pakaian lubus. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. Larangan seseorang mengenakan pakaian sutra. Ya. Sutra asli yang dimaksud ya. Fa sitrul aurah syaratun li sihhatis shalah. Menutup aurat syarat sahnya salat. Ya. Fa idza sataraha bi thawbin manhiyyin anhu. Apabila seseorang menutup auratnya dengan pakaian yang terlarang, laki-laki menutup auratnya dalam sholatnya dengan menggunakan pakaian sutra. Auratnya tertutup, tetapi menggunakan pakaian yang terlarang, yang haram dia kenakan. Sementara menutup aurat syarat sahnya sholat. Berarti larangan kembali ke mana? Ke syarat sahnya sholat. Lam tasihhas sholatu. Maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Ya. Ini kita masih belajar kaidah madhab ya. Nanti ada tarjih. Kaidah madhab Hambali maksudnya. Li'audin nahyi ila syaratiha. Dikarenakan larangan itu kembali kepada syarat ibadah itu. Nah. Contoh berikutnya. Wa misalul aidi ila syaratihi fil mu'amalati. An-nahyu an bayil hamli. Fal ilmu bil mabi'i syaratun li sihatil mabi'i. Fa'idha ba'al hamla. Lam yasih al-bay'u li'audin nahyi ila syartihi. Baik. Contoh yang kembali ke syarat pada muamalah. Yaitu menjual. Ya. Menjual janin dalam kandungan. Pada hewan maksudnya. Hewan bunting. Ada janinnya kan. Nah. Janin dalam kandungan hewan itu. Itu dijual. Nah. Sementara kita majhul kan? Ya. An-nahyu an bai'il al-himl. Jadi himl yang ada di dalam itu, kandungannya itu. Ya. Majhul. Majhul dari segi apa? Pertama. Ya. Hidup atau sudah mati. Masih hidup atau mati kita tidak tahu. Nah, yang kedua. Majhul. Jantan apa? Betina. Majhul jumlahnya. Berapa majhulnya nanti kalau lahir hidup apa mati belum jelas. Nah, jahalah. Sementara al-ilmu bil mabi', fal-ilmu bil mabi' syartun li sihhati al-bay'. Salah satu syarat sahnya transaksi jual beli adalah mengetahui barang yang ditransaksikan. Fa idza ba'a al-himla lam yashih al-bay'. Jika dia menjual himl tersebut, kandungan tersebut, lam yashih al-bay'. Tidak sah jual belinya li'audin nahyi ila syarti, karena larangan itu kembali kepada syarat sahnya jual beli, yaitu al-ilmu bil mabi', ya, diketahui, pengetahuan ilmu tentang barang yang dijual. Sementara di sini majhul. Naam. Wa misalun nahyi al-a'idi ila amrin kharijin fil ibadati. An-nahyu an lubsil rajuli imamatul hariri. Falau salla wa alaihi imamatu haririn lam tabtul salatuhu li anna an-nahya la ya'udu ila zati salati wala syartiha. Baik. Larangan pria mengenakan serban dari kain sutra tadi sudah dibahas, karena sutra yang asli itu terlarang untuk laki-laki. Nah, serbannya terbuat dari kain sutra kan haram. Apabila dia sholat dengan mengenakan serban sutranya itu, sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa karena mengenakan kain sutra. Kenapa sah sholatnya? Li'anna an-nahya la ya'udu ila dhati sholah wala syartiha. Karena larangan tidak kembali kepada sholat itu sendiri dan tidak pula kepada syaratnya. Karena mengenakan serban bukan syarat sahnya sholat. dan bukan sholat itu sendiri. Nah, jadi meskipun dia berdosa, sholatnya tetap sah. Nah, beda tadi dengan menutup aurat dengan kain sutra, nah itu syarat. Paham? Misalul aib. Kami. Wa misalul aib ila amrin kharijin fil muamalati annahyu 'anil ghisy. Falau ba'a syai'an ma'al ghisy lam yabtil al-bai'a li'annam yabtul. Lam yabtul al-bai'a, al-bai'u fa'il. Lam yabtul al-bai'u. Lian nahya la ya la yaudu ila zatil bai'i wala syartihi. Nah, contoh yang kembali ke perkara luar, ya, dalam hal muamalah, yaitu larangan melakukan gish, penipuan. Baik. Falau ba'a syai'an, apabila, ya, seseorang menjual sesuatu dengan cara menipu. Dan pada transaksinya itu ada gish, penipuan. Lam yaqtul al-bay'u. Transaksi jual beli itu akadnya tidak batal. Tetapi pelakunya berdosa. Kenapa? Karena larangan tidak kembali kepada jual belinya sendiri. Tidak juga kembali kepada syarat. Nah, tapi ini unsur luar, itu penipuan. Nah, ini kaidah pada madhab Hambali. Baik. Nah, coba kita dalami. Nah, yang pertama tadi jelas benar ya, yaitu jika kembali kepada ibadah itu sendiri. Nah, jelas tidak sah. Baik. Kemudian contoh yang kaidah yang kedua, yaitu kembali kepada, masih bagian dari kaidah yang pertama, yaitu kembali kepada apa? Kepada syarat. Dan dicontohkan dengan apa? Sholat dengan menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini diperselisihkan oleh ahli ilmu fi khilaf fi hadha. Nah, al-qawlu tsani sihhatu sholati ma'al ithmi. Al-qawlu tsani sihhatu sholati ma'al ithmi bi lubsil muharram. Ma'al ithmi bi lubsil muharram. لأن جهة التحريم والأمر منفك بعضها عن بعض فهو مأمور بالصلاة منهي عن لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة لأن جهة التحريم والأمر منفك بعضها عن بعض فهو مأمور بالصلاة منهي عن لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة وهي رواية عن أحمد ورجحه العثيمين في الشرح الممتع وانظر أيضا المذكرة شنكيتي. هذا هو الصواب. صح. صلاتنا صح. Jadi ini pendapat yang kedua, kita pahami dulu. Sahnya salat itu bersama dosa karena mengenakan sesuatu yang haram. Kenapa tetap dianggap sah? Ya, padahal itu haram dan dosa. لأن جهة التحريم والأمر منفك بعضها عن بعض. Ini rahasianya. Karena jihah, ya, karena arah, ya, sisi pengharaman dan perintah, ya, munfak terpisah, ya, terpisah. Sebagian dengan sebagian yang lain terpisah. Baik. Yaitu dia diperintahkan untuk sholat dengan menutup aurat, ya. Dia terlarang mengenakan apa? Kain sutra. Larangan mengenakan kain sutra itu bukan khusus dalam sholat, tapi mutlak dalam sholat dan di luar sholat. Jadi bukan kaitannya dengan menutup aurat dalam sholat. Nah, larangan itu mutlak dalam sholat dan di luar sholat. Nah, oleh karena itu, ya, sah. Ini yang benar. Dan contoh, misalul a'id ila dhasil mu'amalah, ini jelas, ya. Yang kebalik ke zat al-manhi'an ini wajah. Ini yang jadi masalah yang dianggap kembali ke syar'. Nah, tadi contoh pertanyaan masalah ibadah saja, ya marjuh. Ini contoh berikutnya kembali ke syar' dalam hal mu'amalah, ya. Yaitu an-nahy an ba'il him. Nah, di sini tidak ada masalah, ya. Ini benar, karena memang yang dijual itu adalah sesuatu, transaksi itu tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu apa? Al-ilmu bil-mabi'ah. Nah, kemudian misal an-nahy al-'aid al-'amil al-khadi fi al-'ibadah. Nah, itu ghish yang kita tahu. Apa ini? Al-'aid al-'amil al-khadi fi al-'ibadah. Apa contohnya? Lubusul imamah dianggap sah di sini. Nah, benar. Baik. Yang kembali kepada amil kharis il mu'amalah, al-ghish dianggap sah. Baik, ini juga dalam masalah. Nah, jadi ada satu tadi yang dikritik di sini, yaitu yang dicontohkan kembali ke syaratil ibadah, yaitu perkara yang lebih ta'liq tadi. Nah, sitrul awra fi sholah bi thawbi harir minal rajul. Nah, ternyata ini tidak tepat karena jihah, ya, sisinya berbeda. Nah, karena larangan memakai harir bukan khusus dalam ibadah sholat saja, tetapi mutlak. Faedah ini penting. Perhatikan, jika betul-betul faham kaidah ini, akan mudah untuk mentarjih, memahami masalah. Contoh ya, misalkan, larangan makan dan minum saat berpuasa, haram? Haram. Jika ada yang makan dan minum saat berpuasa, tanpa udzur, puasanya batal. Kenapa? Karena larangan makan dan minum itu, ya, khusus dilarang dalam puasa. Ketika tidak berpuasa, halal. Nah, jadi ketika kembali kepada khusus larangan itu terkait dengan perkara itu, memang secara khusus, maka jelas tidak sah. Jelas. Baik. Berbohong. Ya, mencaci, memaki, kadzib, baik. Ghibah dan yang lainnya. Amalan dosa. Baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, syahadatul zuhur, syahadatul, dan seterusnya. Jika dilakukan saat berpuasa, haram? Haram. Jika dilakukan di luar puasa, haram? Haram. Berarti apakah jika dilakukan dalam puasa, bisa berefek membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu bukan khusus, hanya dilarang dalam puasa. Jadi jihadnya beda. Nah, itu. Ini kaidah ini pentingnya di sini, difahami dengan baik. Nah, lanjut. Waqad yakhruna an tahrim ulama an ukhra fil waqt aw shartnya. Ya. Nah, tapi keluar ke al-karohah yang tersisa, ya. Nah. Penting faham tadi, ya. Antum harus betul faham dari kaidah, dan ini penting sudah beri tambahan contoh tadi. Karena sering kita akan mendapati khilaf, ya. Jika kita mendapati khilaf yang semacam ini terkait dengan pembahasan ini, sudah paham. Nah, kapan kita bisa menganggap ini batal, kapan tidak. Nah, barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.